demikian pula zaidah, jarang. Seperti pada sebagian ataupun pada ayat laisa kamitslihi syai', sebagian mengarahkan kafnya untuk silah taukid. Tapi yang Allah alam lebih tepat di situ misal dibawa kepada makna zat ataupun sifat. Sehingga kafnya bukan zaidah. Kafnya bermakna tashbih. Ya, lanjutkan. Wastu'mila isman wa kadza'an wa 'ala min ajli dza 'alayhima min dakhala. واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا الواو حرف عطف واستعمل فعل ماض بني للمجهول وفاعله ضمير ونائب فاعل ضمير موصل فيه جوازا تقديره ويعود إلى الكاف الذي في بيت القبلة اسما حال لنائب فاعل منصوب عن اسم الفتحة وكذا عن وعلى الواو حرف عطف كذا جار مجرور متعلق باستعمل عن وجار مجرور متعلق بمحذوف خبر عن وعلى عن كسد لفظه مبتدا الواو حرف عطف على معطوف على عن من اجل ذا عليهما من دخل من جار مجرور متعلق بدخل أجل من حرف جر أجلي مجرور بمن وعد جر القصر وهو مضاف ذا اسم الإشارة عليهما جار ومجرور مبني على سكون في محل جار مضاف إليه عليهما جار ومجرور متعلق بدخل من مبتدا مرفوع قصد لفظه مبتدا دخل فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره ويعود إلى من والألف للإطلاق والجملة الفعلية في محل رفع خبر dan terkadang kaf digunakan sebagai isim dan juga an dan ala digunakan sebagai isim juga. Oleh karena itu min terkadang masuk ke atas keduanya. Kaf digunakan sebagai isim itu sangat jarang sebagaimana dalam bait atantahuna walayan hadza yashatatin qat'ani yadhhabu fihi zaitu wal futulu. Kata'ni sebagai fa'il bagi yanha dan ditakdirkan nislu ta'ni. Kemudian yang semisal dengan kaf juga adalah Dan si bawah tidak menetapkan kaf sebagai isim. Kemudian di antara yang serupa dengan kaf sebagai isim adalah ala dan an. Ala dan an. Ketika ala dan an dimasukkan oleh min. Dan ketika itu maka ala bermakna fauq dan min bermakna janib. Contohnya seperti dalam bait qadat min alaihi ba'dama tamma zimuha tasilu an qaidin bazaiza majhali. Yakni khodat di sini bermakna fauq. Amin. Ala di sini bermakna fauq.